sedang di dalam laut mendengar engkau meninggalkanku, bergunung ombak samudra, tarilah kau pergi. Bersyukurlah tahun-tahun hijau walaupun belum musimnya kini, tak akan pun bersemi lagi. Thank you.